بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، وبعد. إخواننا في الدين أعزكم الله، الحمد لله tak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nikmat Allah pun tak henti-hentinya kita rasakan, baik itu nikmat duniawiyah terlebih lagi nikmat diniyah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta berjalan di atasnya. Ini adalah nikmat-nikmat yang wajib untuk kita bersyukur kepada Allah karenanya. Dan dengan kesyukuran kita kepada Allah, ini akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Lain syakartum la azidannakum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apabila kalian bersyukur la azidannakum, sungguh-sungguh aku akan menambahkan nikmat itu kepada kalian. Ikhwana fi din azakumullah, alhamdulillah di subuh hari ini, hari Senin, kita sudah memasuki subuh yang ke-14 dari bulan Ramadhan tahun 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 26 April tahun 2021 Miladiah. Dan kita akan membacakan majlis yang ke-13 dari majalis syahr Ramadhan al-Mubarak oleh Syekh Dr. Salim bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan al-majlisu thalitha asyara, majlis yang ke-13 fit-tahdhiri min makri syaitan bi bani Adam. Beliau akan menerangkan tentang tahzir dari makar syaitan. Hati-hati dari makar tipu daya syaitan terhadap anak cucu Adam. Dan lafaznya terhadap anak cucu Adam. Iya kan? Bukan orang-orang tertentu, tapi kepada seluruh bani Adam, seluruh anak cucu Adam. Setan senantiasa membuat makar agar anak cucu Adam bisa digoda dan dijerumuskan oleh mereka ke dalam kemaksiatan, baik kemaksiatan yang besar maupun kemaksiatan yang kecil. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersalawat dan memberi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau kemudian mengatakan wa ba'd qala Allah taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Di dalam surah Yasin ayat 60. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hamba-hambanya. Yang pertanyaan ini adalah dalam rangka memberikan peringatan dan tahzir kepada mereka dari godaan syaitan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Alam ahad ilaikum ya bani Adam, bukankah kami telah memerintahkan kepada kalian, wahai anak cucu Adam, an la ta'budu asyaitan, agar supaya kalian jangan menyembah syaitan." Dan menyembah di sini jangan kita pahami bahwa mereka sujud kepada syaitan, mereka rukuk kepadanya. Tidak mesti seperti itu. Mengikuti syaitan, mentaati syaitan, itu juga adalah termasuk bentuk penyembahan kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada anak cucu Adam agar mereka jangan menyembah syaitan. Larangan Allah kepada mereka, jangan menyembah syaitan. Kenapa? Allah terangkan alasannya. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Hadza fihi bayanu adawati iblis li Adam wa dzurriyyatihi. Di dalam firman Allah ini terdapat penjelasan tentang permusuhan iblis kepada Adam dan keturunan-keturunan beliau. Wa dzalika min qadimin, dan ini sejak dulu. Permusuhan ini sejak dulu. Min hina khalaqallahu Adama abal bashariyah, sejak Allah mencipta Adam yang beliau adalah bapak manusia, nenek moyang manusia. Nah, dan ini juga adalah bantahan terhadap teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari apa? Monyet. Nah, kita jangan percaya dengannya. Dia adalah orang Yahudi. Ya. Memiliki teori yang menyesatkan, bahkan menjadikan seorang kufur kalau dia meyakininya. Ya. Teori evolusi manusia dari monyet, kemudian tambah modern, naik akhirnya tegap seperti manusia sekarang, manusia modern. Ini kekufuran. Nenek moyang kita, manusia, adalah Nabi Adam. Kalau Darwin tidak mau menjadikan Nabi Adam sebagai nenek moyangnya, silahkan. Kalau dia mengatakan nenek moyangnya adalah monyet, ya silahkan dia sendiri. Kita kaum muslimin, nenek moyang kita adalah Nabi Adam. Wa faddalahu wa amara al-malaikata bis-sujudi lahu. Dan sejak itu ketika Allah mencipta Nabi Adam, Allah memberikan keutamaan kepada beliau dan Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada beliau. Hasadahu iblis ala hadhil manzilatil azimah, maka iblis pun hasad. Nah, lihat. Jadi sifat hasad itu sebenarnya adalah sifat turunan dari iblis, yang diturunkan oleh iblis. Jadi siapa yang memiliki sifat hasad, berarti dia memiliki salah satu sifat dari sifat-sifat iblis. Karena asal muasal sifat hasad ini dari iblis. Iblis hasad kepada Nabi Adam ketika Nabi Adam dimuliakan oleh Allah, diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan para malaikat sujud kepada beliau. Wa hadza takrim min Allah Subhanahu wa taala, dan pemuliaan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat sujud kepada Nabi Adam bukan untuk menyembah, tapi untuk apa? Litta'zim wa takrim, untuk memuliakan dan mengagungkan. Wakala dan iblis mengatakan untuk menunjukkan hasadnya, ana khairum min. Saya lebih baik dari dia ya Allah. Yani ketika Allah menyuruh iblis sujud kepada Nabi Adam, iblis tidak mau. Lalu Allah bertanya, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai? Apa yang mencegah kamu untuk sujud kepada orang yang telah aku cipta dengan kedua tanganku? Apa jawaban iblis? Ana khairum min, ya Allah, saya lebih baik dari dia. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Kamu telah mencipta aku dari api dan kamu telah mencipta dia dari tanah. Anggapan iblis, api itu lebih baik daripada tanah. Dan ini adalah kias yang batil, kias yang rusak. Karena kalau kita lihat kenyataan, tanah lebih banyak manfaatnya dibandingkan api. Ya kan? Tanah kita jadikan ya, jalan, kita bangun rumah di atasnya, bercocok tanam di atasnya, ya, jadikan tambak dan lain sebagainya. Api, silahkan bangun rumah di atasnya. Berjalan di atasnya. Api ini, ya, manfaatnya lebih sedikit dibandingkan tanah. Maka, kias iblis adalah kias yang rusak. Ini pun kemudian ahlul bid'ah mengikuti kias ini. Ya. Oh, kami lebih baik daripada mereka. Kami lebih baik dari ini, dan seterusnya. Nah, iblis pun pernah beralasan seperti itu. Ketika diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis tidak mau. Alasannya, iblis lebih baik daripada Nabi Adam. Ana khairum min, kata dia. I'taradu ala Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis menolak perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asa amrullah dan durhaka kepada perintah Allah. Fakanatin natijatu an la'anahu Allah wa taradahu wa ab'adahu min rahmatih. Maka hasilnya Allah melaknat dia. Allah mengusir dia dan Allah menjauhkan dia dari rahmatnya. Wa ahbathahu min manzilatihi allati kana fiha. Dan Allah turunkan ya kedudukannya dari kedudukan yang dia berada padanya. Nah, yang awalnya dia juga berada di surga bersama Nabi Adam, kemudian dia dikeluarkan, diturunkan ke bumi. Fata'ahhad al-khabithu wa talaba min Allah al-imhal. Maka al-khabith itu iblis berjanji dan meminta kepada Allah agar umurnya dipanjangkan, ditangguhkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 14, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya, mengisahkan tentang permintaan iblis. Iblis mengatakan, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah untukku, yakni panjangkanlah umurku ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkannya manusia. Bayangkan permintaannya yang luar biasa. Minta supaya dipanjangkan umurnya sampai manusia dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Fa'amhalahu Allahu ila yaumil waqtil ma'lum. Maka Allah Subhanahu wa taala tangguhkan. Allah panjangkan umurnya sampai pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tetap ada batasnya, ya kan? Ada waktu yang Allah sudah tetapkan. Alladzi aradahu Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inda dzalika ta'ahada wa aqsama 'ala nafsihi. Maka ketika itu iblis berjanji dan bersumpah pada dirinya sendiri. Wa aqsama bi'izzatillah, dan bersumpah dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, la yakidanna li hadzal makhluqi wa dzurriyyatihi, bahwa dia akan membuat kait, tipu daya, makar, tipu muslihat kepada Adam dan kepada keturunan-keturunan beliau. Ini bersumpah dengan kemuliaan Allah, bahkan berjanji bahwa dia akan menggoda dan membujuk Adam dan anak cucu beliau. Dan ternyata iblis ya sanggup menggoda Nabi Adam untuk memakan buah yang terlarang dalam surga, yang menyebabkan beliau dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi. Nah, wala yuhawilanna ib'adahum an rabbihim, dan iblis bersumpah bahwa dia akan berusaha untuk menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabb mereka. Wa yuhawilu akhdahum ma'ahu ila an-nar, dan berusaha agar supaya manusia menemani iblis di dalam neraka mendapatkan siksaan. Iblis tidak mau celaka sendiri. Iblis tidak mau disiksa sendiri, maka dia berusaha mati-matian menggoda dan membujuk manusia agar supaya dia ditemani oleh manusia di dalam azab, di dalam neraka. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala lahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin, di dalam surah Al-Hijr ayat 42. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, kata Allah, laysa laka alaihim sultan, kamu tidak bisa menguasai mereka. Ini hamba-hamba yang ikhlas, hamba-hamba yang naam betul-betul mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa digoda oleh syaitan. Illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu dari orang-orang yang sesat. Nah, itulah yang bisa mengikuti iblis, orang-orang yang sesat. Fallahu subhanahu akhbara annahu sayatawalla ibadahu almu'minin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa dialah yang menguasai hamba-hambanya yang beriman. Wa yahmiyahum minasyaitan, dan Allah juga berjanji ataukah menyebutkan bahwa Allah lah yang akan menjaga hamba-hambanya dari syaitan. Allah yang akan menjaga hamba-hambanya yang beriman dari syaitan. Wa alla yaj'ala lahu sultanan 'alaihim, dan Allah yang menjadikan mereka tidak bisa dikuasai oleh syaitan. Wa innama yatawalla man ittaba'ahu minal ghawin, namun yang bisa mengikuti syaitan adalah orang-orang yang sesat. Wa hadhi hikmatun minallahi subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yabtali ibadah, Allah menguji hamba-hambanya. Wa illa fa huwa jalla wa ala qadirun ala ay yuhlika asyaitan. Kalau tidak, ini kalau ini bukan ujian dan cobaan dari Allah, Allah kuasa dan sanggup membinasakan dan mematikan syaitan. Allah sanggup. Wa yuhlika junudahu, dan juga Allah sanggup membinasakan dan mematikan bala tentara syaitan fi lahzatin wahidah, dalam sekejap mata. Tapi kenapa Allah tidak lakukan? Kenapa iblis tidak dimatikan saja? Padahal dia adalah sumber kekufuran dan kesyirikan. Sumber maksiat, sumber pelanggaran semuanya. Dari iblis. Kenapa Allah tidak matikan? Walakinnahu arada ayyabtali ibadahu. Allah ingin menguji hamba-hambanya. Ya. Wa yamtahinahum, dan Allah ingin memberikan imtihan, sama dengan ujian. Ya. Nah, Allah ingin menguji mereka. Litamyizit tayyibi minal khabithi, agar supaya terbedakan antara orang yang baik dengan orang yang jelek. Nah, wa yatamayyazal mu'minu minal kafiri wa minal munafik, dan agar supaya terbedakan antara orang yang beriman dengan orang kafir. Orang yang beriman dengan orang munafik, dengan adanya iblis itu. Karena kalau tidak ada iblis, berarti kan tidak ada godaan. Ya. Tidak ada godaan. Sehingga semua manusia, ketika tidak ada godaan, berarti semuanya taat. Kalau semuanya taat, siapa lagi yang mau didakwahi? Ya. Siapa yang mau dinasihati? Siapa yang mau diingatkan? Sekian banyak syariat bisa hilang kalau tidak ada iblis. Ya. Jadi ada hikmah di balik itu. Sampai kenapa Allah menciptakan iblis. Kadang-kadang muncul di benak kita, pikiran kita, oh, ini kan iblis adalah sumber kekufuran, kesyirikan. Kenapa Allah cipta dia? Ya. Tadi saya jelaskan, ya. Tujuannya adalah Allah ingin menguji hamba-hambanya. Agar supaya dengan itu nampak bagi Allah mana orang yang beriman, mana yang kafir, mana yang munafik. Fahada min babi ikhtibari wal imtihan. Maka ini masuk dalam bab ikhtibar dan imtihan. Masuk dalam bab ujian. Wa huwa hikmatun min Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fafi khalqi iblisa wa fi ijadihi wa fi igwaihi hikmatun azimah. Maka diciptakannya iblis dan diadakannya iblis serta iblis bisa menyesatkan manusia, ada hikmah yang agung di balik itu. Illallahu lam yatamayyazil mu'min minal kafir. Di mana seandainya tidak ada iblis, maka tidak bisa dibedakan antara orang yang beriman dari orang yang kafir. Walam yatamayyiz at-thayyibu minal khabith, dan tidak bisa dibedakan antara yang baik dengan yang buruk. Walam yahsulil wala'u wal bara', dan juga seandainya tidak ada iblis, maka tidak ada al-wala' dan tidak ada al-bara'. Walam yahsulil jihadu fi sabilillah, dan juga kalau tidak ada iblis, maka tidak terjadi jihad di jalan Allah. Karena ketika ada jihad, berarti yang berperang adalah antara pasukan Allah dengan pasukan iblis, ya kan? Nah, kalau tidak ada iblis, berarti kan tidak ada pasukannya. Siapa yang mau diperangi? Berarti syariat jihad terhapus ketika tidak ada iblis. Nah, pasti wujudi masalihul, maka adanya iblis itu mengandung maslahat. Sekian banyak maslahat. Wa in kana fihi madaratun ala man ittabah, sekalipun juga ada mudaratnya. Mudaratnya bagi siapa? Bagi orang yang mengikutinya. Ya. Nah, mudarat iblis, bahaya iblis atas orang yang mengikuti dia. Walakin fi dzalika masalihu azimatun lil mu'minin as-shadiqin. Akan tetapi ketika ada iblis, ini terdapat maslahat yang agung bagi orang-orang yang beriman, yang jujur keimanannya. Fahuwa ta'ahada fi ayyubzala wus'ahu. Maka iblis berjanji untuk mencurahkan segala kemampuannya. Wa yu'mala jahdahu fi igwa'i bani Adam. Dan untuk na'am melakukan apa yang dia sanggup dalam rangka menyesatkan anak cucu Adam. Wa fi za'mihi annahu sayugwi aktsarahum. Dan keyakinan atau anggapan iblis, iblis menganggap bahwa dia akan mampu menyesatkan kebanyakan manusia. Iblis menganggap bahwa dia mampu menyesatkan kebanyakan manusia. Qala, Allah terangkan tentang ucapan dia. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, kamu tidak akan mendapati kebanyakan manusia bersyukur kepadamu. Nah, ini anggapan iblis. Bahwa kebanyakan manusia tidak akan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka akan kafir. Walakin Allah subhanahu manna ala ibadihi mu'minin bihifzihi wa ri'ayatihi min aduhihim. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman penjagaannya. Jadi Allah yang menjaga mereka, Allah melindungi mereka dari musuh-musuh mereka. Faman tawallallaha jalla wa ala wa aqbala ala Allah wal taja'ira Allah hamahu Allahu azza wa jall. Maka barang siapa yang tawalla Allah, yang wala kepada Allah, menghadapkan diri kepada Allah, bersandar kepadanya, Allah akan jaga dia, Allah akan lindungi dia. Wa man ata'a ar-rusula wa amana bil kutubi, dan barang siapa yang mentaati para rasul dan beriman kepada kitab-kitab, wattaba'a ma anzalallahu, dan mengikuti apa yang Allah turunkan, hamahullahu minasyaitan, maka Allah akan lindungi dia dari syaitan. Walam yaj'al lahu ilaihi tariqa, dan Allah tidak akan menjadikan ada jalan bagi iblis untuk menguasai orang yang seperti ini. Inna ibadi laysa laka 'alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku, kata Allah, kamu tidak bisa kuasai mereka kecuali orang yang mengikuti kamu dari orang-orang yang sesat. Walhamdulillah annallaha subhanahu tawalla ibadahu almu'minin. Dan alhamdulillah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang na'am menguasai hamba-hambanya yang beriman. Wa tawalla hifdhahum wa nasrahum wa himayatuhum, dan Allah yang melindungi mereka, menjaga mereka, menolong mereka. Walakinna hadza yujibu 'alal mu'minil khaufal 'adzim. Akan tetapi ini mengharuskan bagi orang yang beriman agar memiliki rasa takut yang besar. Wal hadzara min hadzal 'aduwil ladud, dan wajib bagi orang yang beriman untuk berhati-hati dari musuh yang keras ini, itu dari iblis. Alladzi lahu junudun katsiratun min syayatinil insi wal jin, yang iblis ini memiliki bala tentara yang banyak dari kalangan syaitan, syaitan dari jin, dan juga syaitan dari manusia. Nah, jadi ada iblis, ada syaitan, ya, ada jin, ya kan? Ini semuanya harus kita bedakan, mana iblis, mana setan, mana jin. Nah, jadi setan itu ada dari jin, ada dari manusia. Ada dari jin dan ada dari manusia. Ya gusuhum wa yansuruhum li tadlilin nas. Yang mana iblis menyebar, ya, pasukan-pasukannya untuk menyesatkan manusia. Wa igwa'in nas, dan untuk menyesatkan manusia. Wa igra'in nas bisyahawati wa syubuhat, dan menipu manusia dengan syahwat-syahwat dan syubuhat-syubuhat. Sehingga tidak ada satu tempat di dunia melainkan di situ ada syaitan. Ya kan? Di situ ada syaitan yang menggoda manusia, membujuk manusia, menyesatkan manusia dari sisi syahwat ataukah dari sisi syubhat. Wal kufri wal ilhad, dari kekufuran dan ilhad, penyimpangan. Fa hadza yujibul hadzara minal adu, maka ini mengharuskan berhati-hati dari musuh. Wa annal insana daiman yalja'u ila Allah, dan manusia hendaknya terus-menerus bersandar kepada Allah jalla wa ala. Wa yatahassanu billahi wa yasta'idu billah, dan hendaknya membentengi diri, ya, agar Allah menjaga dia, dan hendaknya berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yulazimu ta'at Allah subhanahu wa ta'ala, dan terus menerus taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yasta'idu an ma'asih, dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Fa innahu idza fa'ala syai'an minal ma'asih, karena sesungguhnya apabila manusia melakukan sesuatu dari maksiat, satu maksiat, faqad istajaba li syaitan, berarti dia telah mengikuti ajakan syaitan. Ya. Kapan manusia bermaksiat, berarti dia telah mengikuti ajakan syaitan. Wa idza tarakal ma'asi wa amila bi ta'at, apabila dia meninggalkan maksiat-maksiat dan melakukan ketaatan-ketaatan, fa innahu yakunu qad salima minasy syaitan, maka dia telah selamat dari syaitan. Wa'adahullahu minasyaitan, dan Allah telah lindungi dia dari syaitan. Fahada yujibu alal mu'minina al-hazara wal khawfa, ini yang mengharuskan bagi orang-orang yang beriman untuk berhati-hati dan takut. Wallujua ilallahi subhanahu wa ta'ala, dan bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Daiman wa abada, terus menerus dan selama-lamanya. Walbu'da anil ma'asi wal muharramat, dan hendaknya menjauhkan diri dari maksiat-maksiat dan perkara-perkara yang haram. Wal iktsara minat ta'at, dan memperbanyak ketaatan-ketaatan. Wal muhafazata 'alal fara'id wal wajibat, dan hendaknya menjaga fardu-fardu, yakni apa-apa yang Allah telah wajibkan dan Allah fardukan kepadanya. Nah, jadi amalan-amalan yang wajib, yang fardu, hendaknya dijaga. Wala yakfi annal insana yaqul, dan tidak cukup seseorang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Jadi tidak cukup dengan ucapan begitu, ya. Yaqulu dzalika bilisanih, manusia mengucapkan kalimat itu dengan lisannya. Lakin la yughayyiru syai'an min amalihi as-sayyi'ah, akan tetapi dia sendiri tidak merubah sedikit pun dari amalan jeleknya, tidak meninggalkan amalan jelek. Memang lisannya mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi tetap melakukan amalan buruk. Berarti tidak ada gunanya ucapan tadi. Bal huwa muqimun 'alal ma'asi wasayyi'ati wadzunub, bahkan dia terus menerus melakukan maksiat, kejelekan, dosa-dosa. Al-isti'adatu bilisan la takfi wala tanfa. Meminta perlindungan kepada Allah melalui lisan itu tidak cukup dan tidak ada manfaatnya. Wa yasta'adza billahi minasyaitan, kalau dia meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan, falyatruk a'mala syaitan, maka seharusnya dia meninggalkan amalan-amalan syaitan. Itu caranya. Wa yabta'ida 'anil ma'asi wal mukhalafat, dan hendaknya menjauhkan diri dari maksiat-maksiat dan penyelisihan-penyelisihan. Wa yatuba ila Allah 'azza wajalla, dan bertaubat kepada Allah 'azza wajalla, mimma hasala minhu, dari apa-apa yang telah dia lakukan dari perbuatan dosa dan maksiat, dari apa-apa yang dia pernah lakukan dari dosa dan maksiat. Bertaubat. Fama 'ala syaitani asyaqqu min at-taubah idza taba al-mu'minuna fa innahu yandamu nadamatan 'azimatan, dan tidak ada yang lebih berat atas syaitan kalau ada hamba yang bertaubat. Itu yang paling berat bagi dia. Apabila orang-orang beriman bertaubat, maka syaitan menyesal dengan penyesalan yang sangat. Li'annahu khasira mas'ah, karena apanya? Usahanya sia-sia. Ya kan? Wa ta'abahu, dan ya capek. Capek tanpa ada hasil. Fa huwa yafrahu bil ma'asi, maka syaitan na'am yang merupakan anak buah dari iblis itu senang gembira kalau manusia melakukan maksiat. Wa yafrah bima yusibu minhum minal mukhalafat, dan senang apabila manusia terjatuh dan terjerumus dalam penyelisihan-penyelisihan. Lakin idza tabu fa innahum yatakhallasuna min, tapi kalau mereka taubat, manusia taubat, maka syaitan atau iblis akan menjauh darinya. Fa yandamu 'inda dzalik wa yatahassar, kemudian dia menyesal ketika itu, menyesal yang luar biasa. Padahal iblis sudah tidak tidur di malam hari siang hari menggoda manusia, ternyata masih ada yang tidak bisa digoda olehnya. Dia menyesal. Wa li hadza yaqul, karena itulah iblis mengatakan qasamu dhahri bil istighfar, manusia telah memecahkan punggungku dengan istighfar. Jadi untuk meremukkan, untuk menjauhkan syaitan dari diri kita atau iblis dari diri kita adalah dengan cara istighfar. Nah, ini cara istighfar. Jadi syaitan sendiri berkata, "Qasamu dhahri," manusia telah memecahkan punggungku bil istighfar. Dengan istighfar, itu dengan taubat. Istighfar yakni masuk padanya taubat. Jadi bukan sekedar mulut atau lisan mengatakan astagfirullah astagfirullah, tapi ada usaha begitu. Usaha menjauhi maksiat, menjauhi dosa. Nah, dan menyesali apa yang dia pernah lakukan dari dosa-dosa dan maksiat. Fahada min rahmatillah subhanahu wa ta'ala wa min asyaddi ma hasala lisyaitani minal khasarati wal annakbati. Dan ini adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk kerugian dan bencana yang paling besar yang menimpa syaitan ba'dahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang paling berat bagi syaitan. Fa innallaha anqadha bihi katsiran minal bashariyah, karena dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah menyelamatkan sekian banyak dari manusia. Ya kan? Sehingga para sahabat sendiri itu kan ratusan ribu orang. Belum tabi'innya, belum atba'ut tabi'in, belum ya orang-orang beriman setelah mereka sampai di zaman kita sekarang. Sekian banyak manusia diselamatkan oleh Allah dari neraka disebabkan siapa? Disebabkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadahum ila siratil mustaqim, dan Allah tunjuki mereka ke jalan yang lurus. Wa la yazalul islamu walillahil hamd wadihan jaliya, Dan alhamdulillah Islam ini terus menerus jelas dan nampak. Ya'tasimu bihi man aradallahu hidayatahu wa najatahu minasyaitan. Allah subhanahu wa ta'ala melindungi orang yang Allah inginkan untuk dia berikan hidayah dan Allah inginkan selamatkan dia dari syaitan. Nah, jadi nampak bagi kita bahwa di antara manusia ada yang memang dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari syaitan. Caranya bagaimana? Allah berikan hidayah, ya. Allah berikan petunjuk untuk mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Fattariqu wadihun liman yuridu an-najah. Maka jalan yang benar itu jelas bagi siapa yang ingin selamat. Nasallallahu ayyuwaffiqal jami' lima yuhibbu yarda. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا حفظكم الله.